من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah, para ikhwan dan akhwat, rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita senantiasa mendapatkan taufik dan rahmat dari Allah Rabbul Alamin, diberikan keistiqomahan untuk menjalankan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangannya, serta keistiqomahan untuk terus belajar ilmu agama sampai akhir hayat. Para ikhwan dan akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan kitab yang sangat penting bagi setiap muslim, dan ini merupakan ciri khas salafi, pengikut salafus saleh, yaitu memprioritaskan dakwah tentang tauhid. Alhamdulillah kita sudah selesai membahas kitab tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Melalui kitab tersebut tersebarlah dakwah tauhid yang merupakan inti sari dari dakwahnya para nabi dan rasul. Total pembahasan kemarin 66 bab, tapi di kitab penomoran kitab yang lain oleh para ulama totalnya 67 bab. Perbedaannya adalah bab yang pertama itu dimasukkan ke dalam bab atau tidak. Kalau dimasukkan ke dalam bab, maka semuanya jadi 67 bab. Tapi kalau tidak dimasukkan, jadi 66 bab. Adapun pada malam ini, malam yang berbarokah insyaallah, di tempat yang berbarokah, tempat yang paling dicintai oleh Allah Rabbul Alamin di permukaan bumi, yaitu masjid. Kita akan merekap atau merangkum kembali semua pembahasan kitab tauhid yang sudah kita lalui. Rujukan yang kita ambil, yang ana pakai adalah sebuah kitab kurang lebih 200 halaman, judulnya Maqasidu Kitab Tauhid, inti-inti dari tujuan pembahasan kitab tauhid, yang ditulis oleh Dr. Isa bin Abdullah As-Sa'di. Beliau adalah profesor dosen yang mengajar di Fakultas Akidah di Taif, Saudi Arabia. Jadi bukunya setebal 200 halaman kurang lebih. Mudah-mudahan dengan taufik dari Allah kita bisa menyelesaikannya pada malam ini. Setelah kita selesai dari kitab tauhid, bukanlah berarti akhir dari segalanya, bukan. Tapi sisanya kita terus mengulang lagi, menghayati, merenungi lebih dalam tentang bab-bab dalam kitab Tauhid. Kemudian kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Semoga kita masuk dalam firman sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Siapa yang ucapan terakhirnya adalah la ilaha illallah, maka dia pasti masuk surga. Kita mulai di sini, ada ana ringkas. Intinya kitabnya tebal sekali, ana ringkas menjadi 13 poin. Jadi 13 poin. Ana akan sedikit cepat, sisanya antum ulang karena ada rekaman. Tidak mungkin ana pelan-pelan. Bacanya aja berhari-hari, ya kan? Tidak mungkin ana pelan-pelan. Poin pertama yang dibahas dalam kitab Tauhid adalah urgensi atau pentingnya tauhid. Apa pentingnya tauhid? Disebutkan kemarin dalam bab pertama. Satu, tujuan diciptakannya manusia dan jin. Manusia dan jin diciptakan untuk mentauhidkan Allah, bukan untuk mengumpulkan harta, bukan untuk bersenang-senang di dunia, bukan untuk main-main. Manusia dan jin tujuan penciptaannya tauhid. Makanya prioritas dakwah dan prioritas belajar kita adalah tauhid. Yang kedua, tujuan diutusnya Rasul dan diturunkannya Al-Quran. Rasul diutus, Al-Quran diturunkan, tujuannya adalah menjelaskan tentang tauhid dan memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kewajiban terbesar adalah tauhid. Dan kezaliman terbesar adalah syirik. Sebesar-besarnya ibadah adalah tauhid, sebesar-besarnya dosa dan maksiat adalah syirik. Yang keempat, sebesar-besarnya hak Allah yang harus kita tunaikan adalah tauhid. Sebelum hak-hak yang lain, hak Allah itu banyak, tapi hak Allah yang paling besar adalah kita beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang kedua, keutamaan tauhid. Keutamaan tauhid. Pertama, orang yang bertauhid mendapatkan keamanan dan hidayah di dunia dan di akhirat. Mendapatkan keamanan, yaitu orang yang bertauhid aman, tidak boleh diganggu hartanya, darahnya, kehormatannya. Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun 'alaikum kahurmati yaumikum hadha fi baladikum hadha fi syahrikum hadha. Sesungguhnya harta-harta kalian, darah-darah kalian dan kehormatan kalian haram untuk kalian ambil sesama kalian. Jadi aman. Seorang wahid kehidupannya aman, tidak boleh diganggu. Itu di dunia, begitu juga aman di akhirat dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia masuk neraka, tapi dia tidak kekal di neraka selama-lamanya. Kemudian yang kedua, keutamaan tauhid. Seorang muwahid pasti masuk surga. Seorang muwahid pasti masuk surga. Baik masuk surganya tanpa diazab dulu, ataupun dia harus diazab dulu. Orang yang muwahid ada tiga kondisi di akhirat yang sudah kita bahas kemarin. Pertama, masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Yang kedua, masuk surga melewati hisab dulu. Dihisab, tapi amal solehnya lebih banyak. Yang ketiga, masuk surganya setelah disiksa, tapi dia tidak kekal di neraka. Sisanya adalah orang kafir dan orang munafik, mereka kekal di neraka. Ahli tauhid tidak kekal di neraka. Tapi yang perlu kita pahami, tauhid di sini bukan cuma ucapan la ilaha illallah saja. Bukan cuma ucapan asyhadu alla ilaha illallah. Enggak cukup cuma diucapkan saja. Sudah kita bahas kemarin, tauhid memiliki rukun dan syarat. Maka apa yang harus kita lakukan dalam hal mentauhidkan Allah? Pertama, berilmu apa arti dari la ilaha illallah. La ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berilmu lawan dari Nasrani. Nasrani beribadah tanpa ilmu. Yang kedua, mengamalkan. Orang yang bertauhid kepada Allah harus mengamalkan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Dan kita sudah bahas apa konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Tidak boleh beribadah kepada selain Allah, harus mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah. Nah, yang mengamalkan ini lawan dari Yahudi. Yahudi berilmu tapi tidak beramal. Yang ketiga, jujur dan yakin. Seorang muwahhid harus jujur. Harus jujur keimanannya kepada kalimat la ilaha illallah, serta dia yakin dengan kalimat la ilaha illallah, tidak ada keraguan sedikit pun. Lawannya adalah orang-orang munafik. Orang munafik tidak jujur dan tidak yakin dengan kalimat la ilaha illallah. Yang keempat, syaratnya ikhlas. Ikhlas betul-betul murni ibadah hanya untuk Allah, tidak boleh dicampur dengan selain Allah. Lawan dari ikhlas adalah musyrikin. Musyrikin itu beribadah kepada Allah tapi juga beribadah kepada selain Allah. Yang kelima, menetapkan dan mengingkari. Itu namanya rukun la ilaha illallah. La ilaha illallah rukunnya dua. Satu, menetapkan ibadah hanya untuk Allah. Yang kedua, mengingkari semua bentuk peribadatan kepada selain Allah. Tidak boleh kita katakan boleh-boleh saja orang datang ke dukun, boleh-boleh saja orang menyembah untuk selain Allah, boleh-boleh saja berdoa kepada berhala dan patung-patung. Ucapan boleh-boleh saja itu membatalkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah. Karena kita yang bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah harus mengingkari, harus mengkufuri semua bentuk peribadatan kepada selain Allah. Itu salah, itu syirik. Nah, itu harus kita katakan. Jangan kita bilang toleransi, boleh-boleh saja, ini tidak sah la ilaha illallahnya. Kemudian yang terakhir adalah cinta. Cinta dengan kalimat la ilaha illallah yang berkonsekuensi mencintai semua orang yang menyeru kepada kalimat la ilaha illallah. Kalau dia bertauhid tapi dia memusuhi orang yang menyeru kepada kalimat la ilaha illallah, berarti tidak sesuai dengan arti dari la ilaha illallah tersebut, yaitu mencintai kalimat la ilaha illallah, mencintai orang yang menyerukan kalimat la ilaha illallah, mencintai apa yang dicintai oleh Allah dan membenci semua yang dibenci dan dimurkahi oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian keutamaan tauhid yang ketiga, tauhid yang sempurna akan menjadikan seseorang itu masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Dan tauhid yang sempurna kemarin disebut dengan tahqiqut tauhid, itu babnya kemarin. Man haqqaqat tauhid dakhalal jannah bighairi hisabin wala azab. Tauhid yang sempurna menjadikan seseorang itu masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Siapa contohnya? Contohnya kemarin Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim apa sifatnya? Ummatan qanitan hanifan walam yakun minal musyrikin syakirun li an'amih. Ada lima sifatnya Nabi Ibrahim. Beliau disebut dengan bapak tauhid kalau kita bahasakan. Beliau masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Itulah orang yang sempurna tauhidnya. Bagaimana bentuknya? Satu, ummatan, beliau teladan. Beliau yang nomor satu mendakwahkan tauhid dan mempraktekkan tauhid. Yang kedua, qanitan. Nah, hidupnya taat, tunduk kepada perintah-perintah Allah. Diperintahkan oleh Allah untuk mengantarkan istri dan anaknya ke tempat yang jauh, diikuti, ditaati. Diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya, ditaati. Dia orang yang qanit, hanifan, condong kepada tauhid dan sangat jauh dari perbuatan syirik. Walam yaku minal musyrikin, dan sekali-sekali pun dia tidak pernah berbuat syirik kepada Allah. Yang kelima, syakiran li an'umih, mensyukuri semua nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bentuk yang kedua kemarin dari menyempurnakan tauhid adalah hadis Nabi SAW, innahum la yastarkun wa la yaqtawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Itu hadisnya kemarin. Satu, la yastarkun, tidak minta ruqyah. Walayak tahun, tidak berobat dengan kai, besi yang dipanaskan. Walayat tatoyarun, tidak tatoyur, menganggap sial. Ketika terjadi sesuatu kesialan, suatu kemalangan, suatu musibah, dia sandarkan kepada sesuatu, itu namanya tatoyur. Aduh, gara-gara hari itu, gara-gara hujan, gara-gara tanggal, nah, itu namanya tatoyur. Menisbatkan kesialan itu kepada sesuatu. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan dia sempurna tawakkalnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah orang yang mentahqiq tauhid secara sempurna, dan kita sudah bahas kemarin secara terperinci. Kemudian poin yang ketiga, penulis menyebutkan tentang bab takut dari syirik. Takut dari syirik hukumnya wajib. Wajib kita untuk takut kepada syirik. Kenapa? Satu, orang yang berbuat syirik dosanya tidak akan diampuni kalau dia wafat membawa dosa syirik. Yang kedua, Nabi Ibrahim sebagai orang yang nomor satu dalam mentauhidkan Allah juga takut kepada syirik. Nabi Ibrahim, orang yang nomor satu dalam mentauhidkan Allah, takut kepada perbuatan syirik. Kalau beliau yang sudah sempurna saja tauhidnya masih takut kepada syirik, terlebih-lebih lagi kita. Kemudian yang ketiga, wafat dalam dosa syirik kekal di neraka selama-lamanya. Yang keempat, syirik akan menghancurkan agama sampai ke pondasinya. Bangunan rumah ini bisa berdiri kalau ada pondasi. Kalau pondasinya hancur, maka bangunannya juga hancur. Syirik itu adalah pondasi agama. Tauhid adalah pondasi agama. Seorang yang berbuat syirik, maka pondasinya akan hancur sehingga bangunan agamanya akan hancur. Bangunan agama isinya apa? Isinya sholat, sedekah, puasa, zakat, haji, berbakti kepada orang tua, berakhlak mulia. Semua bangunan agama itu akan hancur kalau seseorang berbuat syirik. Makanya wajib kita untuk takut kepada dosa syirik. Poin yang keempat, setelah kita memahami tauhid, memahami rukun-rukun dan syarat-syaratnya tadi, kemudian kita takut kepada dosa syirik, barulah kita mendakwahkan tauhid tersebut. Jadi dakwah itu setelah kita memahami dan mengamalkan. Dan inilah ciri khasnya para nabi dan rasul. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Jadi setiap umat diutus seorang rasul. Apa misi dakwahnya? An ya'budullah wajtanibut taghut. Sembahlah Allah dan tinggalkanlah taghut-taghut. Rasul berpesan kepada para sahabat yang diutus untuk berdakwah, kalimat pertama yang kamu ajarkan kepada mereka, ayyuhidullah, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapapun yang berdakwah, yang mengatasnamakan dakwah, maka wajib baginya memprioritaskan tauhid. Siapapun yang berdakwah dan mengatasnamakan dakwah, wajib baginya mengedepankan tauhid. Karena dakwah adalah wazifatun, pekerjaannya para nabi dan rasul. Dan seluruh para nabi dan rasul dakwahnya adalah tauhid. Boleh kita berdakwah kepada hal-hal yang lain, tapi jangan kita lupakan inti sari dari dakwah adalah mengajak manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, makna dari syahadat la ilaha illallah, itu ada dalam pembahasan juga. Makna dari syahadat la ilaha illallah, kita yang bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah, apa maknanya? Gampang, dia terkumpul dalam tiga hal. Syahadat itu terkumpul dalam tiga poin besar pembahasan yang sudah kita bahas. Satu, rukun. Rukunnya dua, an-nafyu wal isbat. La ilaha illallah. La ilaha namanya nafyun, meniadakan, mengingkari semua bentuk peribadatan kepada selain Allah. Illallah, menetapkan hanya Allah saja yang disembah. Kita beribadah kepada Allah enggak cukup, tapi kita juga harus mengingkari semua bentuk peribadatan kepada selain Allah. Jangan kita bilang tadi, boleh-boleh saja pergi ke dukun, boleh-boleh saja kalau jinnya minta teluk, dikasih teluk. Enggak ada ucapan boleh-boleh saja. Yang ada itu salah, itu syirik. Enggak boleh kita katakan boleh-boleh saja. Kenapa? Karena rukun dari la ilaha illallah mengingkari semua bentuk peribadatan kepada selain Allah. Yang kedua, poin yang kedua adalah syarat dari la ilaha illallah. Syarat dari la ilaha illallah yang ada tujuh. Ilmun, yakinun wa ikhlasun, wasidukuka ma'a mahabbatin, wangqiyadun wal qabulu laha. Ada tujuh syarat dari la ilaha illallah. Ilmun, ilmu. Ikhlas, ilmun yakinun wa ilmun yakinun, yang kedua yakin, yang ketiga wa ikhlasun, ikhlas. Yang keempat wasidukuka, jujur. Yang kelima ma'a mahabbatin, cinta. Wangqiyadun, tunduk. Wal qabulu laha, menerima. Itu tujuh syarat dari la ilaha illallah yang sudah kita bahas kemarin. Yang terakhir adalah berlepas diri dari semua bentuk kesyirikan dari semua orang musyrik. Berlepas diri dari perbuatan syirik dan pelaku kesyirikan. Harus kita berlepas diri. Namanya berlepas diri, enggak ada yang cari muke, enggak ada gesek-gesek. Berlepas diri betul-betul kita musuhi. Bukan bekerja sama dengan para pelaku bid'ah dan ahli bid'ah. Ini sudah menjadi manhaj dakwah para nabi dan rasul. Manhaj dakwahnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak ada toleransi dalam hal syirik dan bid'ah. Enggak ada kerja sama. Tapi dalam muamalah dunia, jual beli, sewa menyewa, ini sah-sah saja. Tapi dalam masalah agama, tauhid dan syirik harus terbedakan. Bid'ah dan sunnah harus terbedakan. Tidak boleh campur aduk di situ. Kenapa? Kita akan menipu orang-orang awam yang enggak paham agama. Hati-hati orang yang mencampur adukkan antara tauhid dan syirik, bid'ah dan sunnah bekerja sama seakan-akan itu hal yang boleh-boleh saja. Dia akan membawa fitnah kepada orang-orang yang tidak paham. Agama harus jelas dan tegas dalam masalah ini. Syirik-syirik, bid'ah-bid'ah, syirik-syirik, tauhid-tauhid, bid'ah-bid'ah, sunnah-sunnah. Enggak boleh kita bikin abu-abu. Kemudian yang keenam, poin yang keenam, beliau sebutkan bukti-bukti kenapa kita harus mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukti-bukti kenapa kita harus mentauhidkan Allah. Pertama, Allah sebutkan bahwasanya Allah itu esa dalam rububiyah di alam semesta. Allah yang menciptakan, mengatur alam semesta, menciptakan seluruh makhluknya, pergerakan bulan, matahari, semua alam semesta itu semuanya ciptaan Allah. Yang kedua, Allah sebutkan sisi yang kedua, semua makhluk ini lemah. Makhluk yang kalian sembah itu tidak bisa menciptakan lalat. Makhluk yang kalian sembah itu tidak memiliki walaupun cuma sebesar kulit kurma. Itu ayat-ayatnya sudah kita sebutkan kemarin. Ini bukti kenapa kita harus mentauhidkan Allah, karena Allah lah yang esa. Adapun seluruh makhluk di alam semesta, semuanya kecil, semuanya hina di hadapan Allah. Memiliki lalat saja tidak, memiliki kulit kurma saja tidak, apalagi untuk mengabulkan permintaan orang-orang yang menyembahnya. Kemudian yang ketujuh beliau membahas tentang ibadah dan isti'anah. Ibadah dan isti'anah, kenapa dibahas tentang ibadah? Jelas, tauhid artinya menjadikan ibadah kita hanya untuk Allah. Menjadikan ibadah kita hanya untuk Allah. Sehingga harus dibahas apa itu ibadah. Sehingga kalau kita tahu ini ibadah bentuknya ini saja, nah semua ibadah itu tidak boleh kita berikan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Semua bentuk ibadah tidak boleh kita berikan untuk selain Allah. Kemudian yang ke-8, beliau membahas tentang cinta, harap dan takut. Cinta, harap dan takut. Seorang yang bertauhid kepada Allah, kecintaannya, harapannya dan rasa takutnya hanya kepada Allah. kecintaannya, harapannya, dan rasa takutnya hanya kepada Allah Rabbul Alamin. Yang kesembilan, beliau bahas tentang sabar dan syukur. Sabar dan syukur ini adalah perangkat, perangkat orang yang beriman. Iman dibagi dua, separuhnya sabar, separuhnya syukur. Tidak akan bisa kita menjadi mukmin kecuali harus bersabar dan bersyukur. Intinya itu saja. Karena di dalam kehidupan yang kita hadapi dua. Satu, yang kita hadapi musibah, hal-hal yang tidak mengenakkan, kita harus bersabar. Yang kedua, kita mendapat nikmat, dan nikmat Allah itu sangat banyak tidak terhitung jumlahnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian hitung nikmat Allah, kalian tidak akan bisa menghitungnya. Tugas kita syukur. Ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair in asabathu sarra safara fa kana khairan lahu wa in asabathu darra sabara fa kana khairan lahu. Sungguh menakjubkan perkara orang yang beriman, kata Rasul, semua perkaranya baik. Mukmin semua kehidupannya itu baik. Kapan? Satu, jika dia dapat nikmat, dia bersyukur. Jika dia dapat musibah, dia bersabar. Jadi perangkat seorang mukmin adalah sabar dan syukur. Nah, mungkin enggak kita katakan seorang muwahhid tidak bersabar dan tidak bersyukur? Enggak mungkin. Tidak akan mungkin terjadi. Muwahhid adalah inti sari dari iman, dan iman akan terbentuk dengan sabar dan syukur. Bagaimana kita bisa disebut beriman kalau tidak bersabar? Enggak mungkin. Kenapa? Orang beriman pasti melaksanakan perintah Allah. Melaksanakan perintah Allah butuh sabar. Orang yang beriman pasti meninggalkan larangan Allah. Meninggalkan larangan Allah butuh sabar. Orang yang beriman pasti diuji dengan hal yang tidak mengenakkan. Menghadapi ujian itu butuh dengan sabar. Dan kita juga kadang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, wajib kita bersyukur. Syukur kemarin ada tiga. Satu, dengan hati. Kita meyakini semua nikmat itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang bertauhid akan menyandarkan nikmat hanya kepada Allah. Kita bahas kemarin, menyandarkan nikmat kepada selain Allah ini masuk bab syirik. Yang kedua, memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah. Banyak-banyak memuji, menyebut nikmat-nikmat Allah tersebut. Ini bentuk syukur. Yang ketiga, menggunakan nikmat itu untuk ibadah. Tidak kita gunakan nikmat tersebut untuk bermaksiat kepada Allah. Itu ciri khas seorang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian poin yang ke-10. Poin yang ke-10 beliau bahas sebab-sebab terjadinya kesyirikan. Sebab terjadinya kesyirikan ini banyak, beliau pecah menjadi 8 poin. Oh, banyak makanya. Cukup kiraan. Beliau pecah menjadi 8 poin. Sebab-sebab kesyirikan. Satu, tidak memahami arti dari syafaat. Tidak memahami arti dari syafaat. Apa ya syafaat? Orang yang berbuat syirik, dia enggak paham arti syafaat. Kita bahas kemarin, syafaat itu milik Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu adalah milik Allah, enggak boleh kita pinta kecuali hanya kepada Allah. Orang yang enggak paham hakikat syafaat, dimintanya kepada siapa? Kepada nabi dan orang soleh. Wahai nabi, berikan syafaatmu nanti. Itu sudah salah. Karena dia enggak paham syafaat milik siapa? Syafaat milik Allah. Akhirnya kita pahami. Jadi sebab orang berbuat syirik, pertama dia enggak paham arti syafaat, sehingga dia mintanya kepada selain Allah. Yang kedua, syafaat itu harus dengan izin Allah dan mandai-mandai. Mun di dunia gampang saja mandai-mandai. Kita punya kawan, kawannya dekat dengan bos. Kita pakai kawannya. Bang, tolonglah sampaikan ke bos, mungkin ada kerajaan yang bisa didapat. Tinggal ngomong tanpa minta izin, bisa langsung ngomong. Tapi syafaat Allah harus dengan izin Allah. Ketika di padang mahsyar, semua manusia berkumpul kepada para nabi untuk segera hisab. Apa kata para nabi? Aku enggak bisa melakukannya. Lalu datanglah terakhir kepada Nabi Muhammad, aku yang melakukannya. Datang menghadap Allah Subhanahu wa taala, minta izin. Jadi minta izin, syafaat itu dengan izin Allah, ndaan mandai-mandai. Beda dengan syafaat kepada manusia. Orang yang enggak paham hakikat syafaat, dia nanti minta syafaat kepada selain Allah. Yang ketiga, syafaat hanya untuk muwahhid. Tidak akan mungkin orang yang berbuat syirik mendapat syafaat sama sekali. Tidak akan mungkin terjadi. Kalau dia ingin dapat syafaat, maka dia harus bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian minta syafaat kepada selain Allah, ini adalah adat kebiasaannya orang musyrik. Jadi ketika diingkari, mereka berdoa kepada berhala-berhala. Apa kata mereka? Syufa'auna indallah. Berhala-berhala ini adalah syufa'auna, para pemberi syafaat kami di sisi Allah nantinya. Itu adat kebiasaan orang musyrik. Jadi orang yang melakukannya berbuat syirik kepada Allah. Itu sebab yang pertama. Sebab yang kedua. Sebab yang kedua, perbuatan syirik tidak bisa membedakan antara hidayah taufik dengan hidayah bayar. Tidak bisa membedakan antara hidayah taufik dengan hidayah bayar. Hidayah ya ada dua. Satu hidayah taufik. Yang kedua hidayah bayar. Kita mulai dari hidayah bayar. Hidayah bayar, bayar artinya penjelasan. Menjelaskan kebenaran. Adapun taufik, mengikuti dan menerima. Bayan artinya penjelasan tentang kebenaran. Kita tanya, siapa yang bisa menjelaskan kebenaran? Semua orang bisa. Iya enggak? Kalau dia punya ilmu, dia bisa menjelaskan. Tapi untuk menerima dan mengamalkan kebenaran, siapa yang bisa melakukannya? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi penjelasan bayan ini bisa dilakukan oleh semua manusia, para nabi dan para pengikutnya. Adapun taufik hanya haknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika orang tidak paham mana penjelasan bayan, mana hidayah bayan dan mana hidayah taufik, dia ujung-ujungnya minta kepada nabi. Wahai nabi, sucikanlah hatiku. Wahai nabi, bersihkanlah hatiku. Yang melakukan itu hanya Allah, karena itu hidayah taufik. Bisa dipahami? Wahai nabi, berikanlah hidayah kepada istriku biar dia mengikuti kebenaran. Yang hanya bisa melakukannya hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bedakan antara hidayah bayan dan hidayah taufik. Tugas nabi hanya menyampaikan, adapun menerima dan mengikuti kebenaran itu hidayah khusus, hanya haknya Allah. Mana dalilnya? Dalilnya ketika Nabi Muhammad mendakwahi pamannya Abu Thalib. Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah sebagai kalimat yang aku jadikan pembela nanti di hadapan Allah. Tapi akhirnya dia hanya berbuat syirik, mati dalam keadaan syirik. Lalu Allah turunkanlah firman-Nya, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Allah, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Hanya Allah yang bisa memberikan hidayah kepada orang yang dia kehendaki. Itu sebab yang kedua. Sebab yang ketiga, kesyirikan adalah gulu, berlebih-lebihan kepada orang soleh dan kubur-kubur mereka. Ini yang banyak di negara kita. Berlebih-lebihan kepada orang soleh dan kubur-kubur mereka. Nah, orang-orang yang gulu kepada orang soleh dan kubur-kubur ini, apa yang mereka lakukan di kubur? Ada tiga bentuk. Satu, berdoa kepada penghuni kubur. Apa hukumnya? Syirik besar. Berdoa kepada penghuni kubur, syirik besar. Yang kedua, berdoa kepada Allah dengan perantara mereka, menyebutkan kedudukan mereka. Ya Allah, karena kemuliaan wali ini, karena kemuliaan wali ini, kabulkanlah doaku. Dia berdoanya kepada siapa? Kepada Allah. Tapi menyebutkan kehormatan dan kedudukan wali. Ini tidak syirik. Ini bid'ah. Tapi mengantarkan kepada kesyirikan. Karena dia masih berdoa kepada Allah. Yang ketiga, berdoa di sisi kubur. Dia berdoanya kepada Allah, tapi dilakukan di sisi kubur. Ini juga bid'ah. Tapi dua hal ini, yang bid'ah ini dilarang. Kenapa? Karena bisa mengantarkan kepada syirik besar. Intinya yang syirik besar, jika dia berdoa kepada penghuni kubur, ini yang paling berbahaya. Kita lihat sebagaimana kesyirikan umat-umat terdahulu di zamannya Nabi Nuh, dimulai dari gulu kepada orang-orang soleh. Dibuatlah patung-patung sehingga mereka lama-kelamaan menyembah patung-patung tersebut. Nah, poin ini, poin gulu kepada orang soleh dan kubur-kubur ini, banyak disebutkan pembahasan dalam kitab Tauhid. Apa pembahasan-pembahasannya? Satu, kemarin kita membahas larangan membuat patung dan gambar makhluk bernyawa. Tujuannya apa? Untuk menutup celah agar tidak bulu kepada orang-orang soleh. Dilaranglah membuat patung dan gambar-gambar makhluk bernyawa. Yang kedua, larangan menjadikan masjid sebagai kuburan. Sudah kita bahas. Apa maksudnya menjadikan masjid sebagai kuburan? Menjadikan kubur sebagai masjid, terbalik. Menjadikan kubur. Ya betul, hei. Menjadikan kubur sebagai masjid. Maksudnya apa? Dikubur kemudian dibangunlah masjid di situ. Itu menjadikan kubur sebagai masjid. Yang kedua, sholat di kubur. Dia sholat di kubur. Itu menjadikan kubur sebagai masjid. Tujuannya apa? Itu larangan untuk menutup celah kepada kesyirikan. Ketika kuburan diagungkan, nanti orang-orang berdoanya kepada penghuni kubur. Yang ketiga, membangun di atas kuburan dan memberi lampu. Nah, itu juga kita bahas. Membangun di atas kuburan dan memberi lampu. Membuat bangunan, dibikin bangunan yang macam-macam bentuknya. Zaman kita sekarang macam-macam. Itu hukumnya haram. Bukan syirik. Itu hukumnya haram. Kenapa dilarang? Karena mengantarkan kepada kesyirikan juga. Kemudian yang keempat, menjadikan kubur sebagai hari raya. Itu juga sudah kita bahas. Menjadikan kubur sebagai hari raya. Apa maksud hari raya? Hari raya adalah sesuatu yang berulang-ulang. Aidun, bahasa Arabnya Aid, berasal dari kata ada ya'udu, berulang. Ngulang, mungkin ngulangnya setiap minggu, setiap bulan, setiap hari, setiap tahun, intinya berulang. Itu namanya hari raya. Nah, bagaimana praktek-praktek menjadikan hari raya sebagai kuburan? Satu, menghususkan waktu ziarah kubur pada waktu-waktu tertentu. Misalnya setiap hari Kamis, atau setiap hari Jumat, atau ziarahnya setiap bulan puasa, atau setiap hari raya, atau raya yang ke-1 dan ke-2, yang ke-3 jalan-jalan. Nah, itu namanya menjadikan kubur sebagai hari raya, karena berulang terus dia. Yang kedua, menghususkan doa di sisi kubur. Setiap ingin berdoa, pasti pergi ke kubur. Itu namanya menjadikan kubur sebagai hari raya. Yang ketiga, memberatkan diri safar, melakukan perjalanan jauh untuk ziarah kubur. Misalnya ini dari Kalimantan. Pergi dia ke Masjid Nabawi, tujuannya bukan mau umroh. Tujuannya untuk ziarah kubur Nabi. Sudah kita bahas kemarin kan? Tujuannya untuk ziarah kubur Nabi. Ziarah kuburnya salah. Salah ziarah kuburnya. Kenapa? Karena hadisnya la tusaddur rihal illa ila salasati masajid. Tidak boleh melakukan perjalanan jauh kecuali hanya ketiga masjid saja. Kepada Masjidil Haram, Masjidil Aqsa dan Masjid Nabawi. Selain itu semua bentuk perjalanan jauh itu dilarang kalau niatnya untuk ibadah. Kemudian poin yang kelima yang dilarang mengantarkan kepada gulu adalah berlebih-lebihan dalam memuji orang-orang soleh. Berlebih-lebihan dalam memuji orang-orang soleh. Ini sudah kita bahas kemarin. Ketika Nabi melarang ucapan Sayyid. Ingat kan? Wahai Rasul, engkau adalah Sayyiduna, pemimpin kami, manusia terbaik, anak manusia terbaik. Sebenarnya boleh-boleh saja. Tapi karena saat itu ada orang awam, takut dia enggak paham, akhirnya dia mengangkat Nabi melebihi kedudukannya. Rasul perintahkan mereka, kulu, ucapkanlah Abdullah wa Rasul. Aku adalah hamba Allah dan Rasulnya. Jadi ini larangan memuji berlebih-lebihan. Kenapa? Seperti orang-orang Nasrani yang berlebih-lebihan memuji Nabi Isa, dibiarkan, akhirnya dia mengangkat Nabi Isa menjadi Tuhan. Jadi pujian yang berlebih-lebihan ini dilarang. Kemudian kita bahas apa tadi? Sebab kesyirikan ya kan ya. Yang ketiga, bulu. Yang keempat, tawassul bid'ah. Tawassul bid'ah. Sebab kesyirikan yang keempat adalah tawassul bid'ah. Tawassul ada empat. Tawassul ada empat kemarin. Satu, bertawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Yang kedua, bertawassul dengan beriman dan ittiba kepada Nabi Muhammad. kita iman dan itibak kepada Nabi itu bentuk tawassul. Disitulah keberkahan Allah akan turun. Yang ketiga, tawassul dengan doa Nabi atau doa orang soleh yang masih hidup. Dulu ada seorang sahabat berdoa kepada Nabi, minta doa kepada Nabi, wahai Rasulullah, doakanlah aku kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahabat ini pun bertawassul, ya Allah, kabulkanlah doa nabimu. Itu namanya tawassul dengan doa Nabi tadi, yaitu Nabi masih hidup. Ketika Nabi sudah wafat, para sahabat datang kepada pamannya Abbas. Kemudian mereka mengatakan, ya Allah, ketika Nabi masih hidup, kami tawassul dengan doanya Nabi. Sekarang Nabi sudah wafat, kami tawassul dengan doanya Abbas. Itu tawassul dengan doa orang soleh. Ini dibolehkan. Tapi bertawassul dengan doa orang soleh kalau dia sudah wafat, ini yang kesyirikan. Dan ini yang banyak dilakukan oleh orang-orang sekarang. Dia bertawassul dengan Nabi, tapi kan Nabi sudah wafat. Disamakan dengan kisahnya Abbas di zaman para sahabat. Nah, ini keliru. Jadi tawassul kepada orang soleh, kita minta doakan kepada orang soleh, ini boleh. Dan ini bentuk tawassul dengan syarat mereka harus masih hidup. Misalnya ada orang soleh, ada syekh datang misalnya kan, kita tahu di orang soleh, wahai syekh, doakan saya. Kemudian kita berdoa, ya Allah, kabulkanlah doa syekh ini. Itu namanya tawassul. Tapi doa orang yang masih hidup. Adapun wali-wali kata mereka yang sudah wafat, ini tawassul yang salah dan bisa menjerumuskan kepada kesyirikan. Kemudian yang terakhir adalah tawassul dengan zat kedudukan kehormatan seseorang. Tawassul dengan zat kedudukan dan kehormatan seseorang. Contoh tadi, ya Allah, karena kedudukan dan kemuliaan nabimu, kabulkanlah doaku. Ini contohnya, ya Allah, karena kemuliaan dan kedudukan nabimu, kabulkanlah doaku. Ini tawassul dengan kehormatan seseorang. Apa hukumnya? Ini bukan syirik. Kenapa? Karena dia minta kepada Allah. Ini masuknya kategori bid'ah. Ini maksudnya kategori bid'ah. Jadi kalau dia masih minta kepada Allah, ini bukan syirik. Syirik adalah kita memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan doa adalah ibadah. Kemudian syirik, sebab syirik yang kelima adalah ta'til. Sebab syirik yang kelima ta'til, mengingkari sifat Allah. Mengingkari sifat Allah. Dan kita sudah bahas kemarin bab tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Apa hubungannya dengan tauhid? Seorang yang bertauhid kepada Allah dan beribadah kepada Allah harus ada di dalam dirinya sifat-sifat yang agung dari Allah Rabbul Alamin. Allah itu di atas aras, Allah berbuat di alam semesta, sifat-sifat yang banyak, Allah turun sepertiga malam. Sifat yang banyak itu harus kita tetapkan agar peribadatan kita kepada Allah itu bisa benar. Adapun orang yang meyakini Allah di mana-mana, tidak besar Allah di dalam hati mereka. Allah itu kecil di dalam hati mereka. Jadi kemarin penulis membahas tentang bab orang-orang yang mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, yang dibahas panjang lebar dalam akidah asma wa sifat. Kemudian yang keenam, sebab syirik yang keenam adalah mengingkari takdir. Mengingkari takdir. Mengingkari takdir ini sebab kufur sebenarnya. Sebab kekufuran. Tapi dia juga masuk cabang dari pembahasan nama dan sifat. Orang yang mengingkari takdir ada dua golongan. Satu golongan yang ekstrim. Ekstrim ini sudah habis masanya, mereka sudah hilang. Yang ekstrim itu meyakini Allah tidak mengetahui sesuatu kecuali sudah terjadi. Kalau belum terjadi, Allah tidak tahu. Nah, ini ekstrim dia. Dia mengingkari sifat ilmu. Pembahasan nama dan sifat lagi. Allah tidak mengilmui sesuatu kecuali sudah terjadi. Ini dikufurkan, dikafirkan oleh para ulama. Yang kedua, Qadariyah atau orang yang mengingkari takdir yang kedua adalah mengingkari Allah, bahwa Allah itu tidak menciptakan perbuatan hamba. Khalqu af'alil ibad. Allah tidak menciptakan perbuatan hamba. Kalau hamba mau sukses, dia usaha. kalau dia usaha pasti sukses. Nah, ini yang kita bahas kemarin, usaha tidak mengkhianati hasil. Ini bagian dari akidahnya Qadariyah. Kenapa? Keyakinan yang benar adalah usaha itu memang kita diwajibkan, diperintahkan usaha, tapi hasilnya bukan karena usaha. Hasil itu karena keputusan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang mengatakan Allah tidak menentukan perbuatan hamba, ini Qadariyah, tapi Qadariyah yang ringan. Dia mengingkari sifat khalqu dan iradah, keinginan dan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebab kesyirikan yang ketujuh adalah tipu muslihat setan. Tipu muslihat setan. Jadi setan dapat bagian besar dalam hal membuat orang-orang itu menjadi syirik kepada Allah. Seperti kaumnya Nabi Nuh. Kaumnya Nabi Nuh berbuat syirik, kan dibisiki oleh setan pertama sekali untuk membuat patung-patung dari orang-orang soleh. Sehingga mereka buat untuk mengenang kebaikan orang soleh tadi. Lama-kelamaan ilmu pun hilang, akhirnya mereka menyembah orang-orang soleh tersebut. Oh. Masih sedikit lagi lah. Mudah-mudahan lekat. Dan bikin jeda, ya kan? Azan dulu untuk. Jadi kita teruskan tadi kita di poin sebab-sebab kesyirikan yang ketujuh, yaitu tipu daya setan, makar-makar setan. Seperti kaumnya Nabi Nuh yang melakukan kesyirikan diawali dari membuat patung-patung orang-orang soleh. Begitu juga makar setan adalah menghiasi perbuatan syirik. Dihiasi perbuatan syirik seakan-akan menjadi benar, menjadi sebuah kebenaran. Dukun dihiasi dengan orang pintar. Wali setan, tukang sihir, dihiasi dengan ucapan wali yang memiliki karomah. Itu semuanya tipu muslihat setan. Gitu juga contoh nyata adalah dalam kisahnya Syekh Abdul Qadir Jilani. Pernah setan itu menyerupai seseorang. Kemudian dia mengatakan, engkau enggak perlu ibadah lagi, sudah cukup, maqammu sudah tinggi. Itu adalah setan yang menyerupai manusia untuk menggelincirkan Syekh Abdul Qadir Jilani tersebut. Dan kisah-kisah orang yang digelincirkan oleh setan ini banyak. Kemudian sebab-sebab lain yang menyebabkan kesyirikan adalah bodoh, jahil tentang dakwahnya para nabi dan rasul, terutama dakwahnya Nabi Muhammad. Dakwah Nabi Muhammad adalah tauhid. Yang kedua, cerita bohong tentang orang soleh. Ini banyak orang-orang sufi dan orang yang pakai sorban keluar 40 hari biasanya isinya cerita bohong tentang orang-orang soleh. Bisa berjalan di air lah, bisa ini, bisa itulah, terbang. Ha. Itu cerita-cerita bohong seperti itu mengantarkan kepada kesyirikan. Nanti minta tolong kepada orang-orang tersebut. Yang ketiga, ulama su, ulama penyesat, da'i yang menyeru kepada pintu jahanam. Ini sebab kesyirikan. Mereka sebutkan dalil-dalil, tapi sebenarnya syubhat. Yang keempat adalah hadis palsu. Hadis palsu. Yang kelima, mimpi. Banyak dia dapat syariat baru dari mimpi. Karena dia mimpi, muncullah syariat khuruj dan semisalnya. Kemudian tabarruk, ngalap berkah yang dilarang. Yang terakhir adalah firqah, kelompok-kelompok yang menyimpang di dalam Islam. Kemudian poin yang ke-11. Masih ingat antum urutannya? Jadi isi dari kitab tauhid tadi adalah pertama urgensi tauhid, yang kedua keutamaan tauhid, yang ketiga takut kepada syirik, yang keempat berdakwah kepada tauhid, yang kelima makna syahadat la ilaha illallah, yang keenam bukti-bukti tauhid, yang ketujuh ibadah dan isti'anah, yang kedelapan cinta, harap, takut, sembilan sabar dan syukur, sepuluh sebab-sebab kesyirikan, yang ke-11 syirik-syirik besar. Yang ke-11 syirik besar apa? Satu, menyembelih untuk selain Allah. Yang kedua, berdoa, beristighosah kepada selain Allah. Yang ketiga, nazar dan minta perlindungan kepada selain Allah. Yang keempat, cinta dan takut kepada selain Allah yang diiringi kepada pengagungan. Bukan sekedar cinta dan takut, tapi ada pengagungan kepada selain Allah. Yang keenam, yang kelima adalah syirik dalam niat. Syirik dalam niat, ini juga syirik besar. Ketika dia beribadah, niatnya itu selain untuk Allah, dia juga untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, syirik dalam ketaatan. Syirik dalam ketaatan yaitu mentaati para ulama yang menghalalkan yang Allah haramkan, mereka katakan benar. Zina itu halal katanya. Oh, benar. Nah, itu namanya syirik dalam ketaatan. Karena sudah karat menghalalkan dan mengharamkan selain Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, berhukum dengan hukum selain Allah. Sudah kita perinci kemarin. Kapan berhukum dengan hukum selain Allah itu menjadi syirik besar? Kalau dia meyakini hukum selain Allah itu lebih baik. Atau hukum selain Allah itu sama derajatnya dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, atau dia meyakini boleh berhukum dengan hukum selain Allah, ini syirik besar. Tapi kalau dia melakukannya karena dunia atau hawa nafsu, ini taraf syirik kecil, sudah kita perinci kemarin. Yang ke-8, sihir dan bab perdukunan. Sihir dan bab perdukunan dan macam-macamnya, ahli nujum, perbintangan, semuanya sudah kita bahas. Itu masuk kategori syirik besar kalau kerjasama dengan setan, intinya itu. Kalau ada kerjasama dengan setan, itu syirik besar. Kemudian yang ke-12, bab syirik kecil. Bab syirik kecil yang dibahas dalam kitab tauhid, satu, riya. Yang kedua, syirik dalam ucapan. Yang panjang kemarin syirik dalam ucapan, apa? Sumpah dengan selain Allah. Menyandarkan nikmat kepada selain Allah. Ketika turun hujan, katanya hujan turun karena bulan ini. Ketika rumahnya enggak kecurinan kan, oh karena ada kucing, muncian kucing pasti kecurinan rumah kita. Usahaku ini karena usahaku, hasil usahaku ini berhasil karena hasil kerja kerasku selama ini. Menyandarkan nikmat kepada selain Allah, ini syirik kecil. Yang ketiga, menyamakan antara Allah dengan selain Allah. Masya Allah wasita, kalau bukan karena Allah dan karenamu. Itu menyamakan Allah dengan selain Allah dalam ucapan. Kalau dalam keyakinan, itu babnya syirik besar nantinya. Dia meyakini selain Allah itu ada yang bisa menurunkan hujan, ini syirik besar. Tapi kalau dalam ucapan, ini masuk bab syirik kecil. Kemudian yang keempat, jimat. Kita sudah bahas kemarin, jimat ini masuk syirik kecil. Yang kelima, tatoyur, menganggap sial. menyandarkan kesialan kepada selain Allah karena hari tertentu, karena tanggal tertentu, karena ini dan itu, menyandarkan kesialan kepada selain Allah, ini bab syirik kecil juga. Kemudian yang terakhir, bab terakhir sekali adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ini faktor terbesar agar kita bisa mentauhidkan Allah dengan sempurna. Siapa Allah Rabbul Alamin? Dibahas Allah itu semua alam semesta nanti berada di jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dibahas kemarin jarak antara bumi ke langit 500, tebalnya langit 500, jarak dari langit 1 ke langit yang kedua 500 dan seterusnya sampai ke kursi, sampai ke laut, sampai ke aras, dan Allah tinggi di atas aras. Allah itu maha besar. Dengan kita mengetahui kebesaran Allah, kita tidak akan berbuat syirik kepada Allah. Itulah intisari dari pembahasan kitabut tauhid. Mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik untuk menerima kebenaran, kemudian mengamalkannya. Karena yang namanya hidayah itu dua tadi, hidayah bayan, dan kita sudah memahaminya, kita sudah belajar. Sekarang kita butuh hidayah yang kedua, yaitu hidayah taufik, agar kita mau mengamalkan hal-hal tersebut. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis ya. Nanti minggu depan berarti kita membahas kitab setelahnya, itu Kasfu Syubhat. Kasfu Syubhat ini juga ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, isinya nanti membantah syubhat-syubhat. Jadi setelah tahu dasar-dasar tentang tauhid, baru disodorkan syubhat-syubhat agar dibantah. Jangan kita belajar syubhat belum paham, nah terbalik. Kadang-kadang mengajarkan kita kasfu syubhat belum belajar tauhid, terbalik-balik jadinya. Ujung-ujungnya syubhatnya nempel, tauhidnya hilang. Kita akhiri dengan doa penutup majlis. Subhanakallahumma bihamdika, syadalla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.